Selembar gaun hitam di tubuhku, masih hitam cinta di hatiku. Entah sampai kapan ku miliki lagi suci cinta kasih. Hapuslah dukamu, lupakanlah masa-masa dulu. Terimalah cintaku sepenuh jiwamu. Ku coba untuk hadir di hatimu. Tiada ku ingkari getar getar rasa cinta. Semoga kau tahu sucinya cintaku. Ku coba memberikan bahagia. Gaun hitam di tubuhku, masih hitam cinta di hatiku. Entah sampai kapan ku miliki lagi suci cinta kasih. Rasa cinta, semoga kau tahu sucinya cintaku. Ku coba memberikan bahagia. Tiada ku ingkari getar jiwa ini, ada getar rasa cinta. Semoga kau tahu sucinya cintaku. Ku coba memberikan bahagia.